بسم الله الرحمن الرحيم. Terjemahan buku Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Cetakan tahun 1989. Buku jilid ke-5 mulai halaman 332. Kitab tercelanya kemegahan dan riya. Lanjutan dari sebelumnya. Di antara dua kekejian, ia memperlihatkan bahwa dirinya atau ia berbuat riya, bahwa ia berpuasa. Kemudian ia memperlihatkan dirinya bahwa dia orang yang ikhlas, tidak dengan riya. Ia menjaga daripada disebutkan bahwa ibadahnya karena manusia. Lalu adalah dia itu orang yang berbuat riya. Maka ia menghendaki bahwa dikatakan orang dia itu menutupkan ibadahnya. Kemudian jikalau ia memerlukan kepada minum, niscaya ia tidak sabar daripada menyebut bagi dirinya akan halangan secara pedas atau sindiran dengan mengemukakan alasan sakit yang membawa sangat haus. Dan mencegah daripada berpuasa. Atau ia mengatakan, aku berbuka untuk menyenangkan hati si Anu. Kemudian, kadang-kadang, ia tidak menyebutkan yang demikian, yang berhubungan dengan minumnya. Supaya ia tidak disangka orang bahwa ia mengemukakan halangan itu karena dia. Akan tetapi ia sabar. Kemudian ia sebutkan halangannya atau uzurnya dalam bentuk cerita secara sampingan. Umpamanya, ia mengatakan bahwa si Anu itu orang yang mencintai teman, sangat suka orang makan dari makanannya. Dan pada hari ini, dia mendesakkan aku dan aku tidak mendapatkan jalan lain untuk menyenangkan hatinya. Dan umpamanya ia mengatakan bahwa ibuku lemah hati, sangat sayang kepadaku. Ia menyangka jikalau aku berpuasa sehari, niscaya aku sakit. Maka ia tidak membiarkan aku berpuasa. Maka yang tersebut ini dan yang berlaku seperti ini dari bahaya-bahaya atau bencana-bencana riya. Maka tiada yang terlanjur kepada lisan selain untuk memantapkan sifat riya pada batin. Adapun orang yang ikhlas, maka ia tidak memperdulikan bagaimana pandangan makhluk kepadanya. Jikalau ia tidak ingin berpuasa dan Allah mengetahui yang demikian daripadanya, maka ia tidak menghendaki untuk dipercayai orang akan yang menyalahi dengan ilmu Allah. Lalu dia menjadi orang yang memalsukan. Dan jikalau ia mempunyai keinginan berpuasa karena Allah, niscaya ia merasa puas dengan ilmu Allah Ta'ala. Dan ia tidak menyekutukan atau mensyirikkan akan yang lain daripada Allah padanya. Kadang-kadang tergores dalam hatinya bahwa pada melahirkannya itu karena mengikuti orang lain dan menggerakkan kegemaran manusia kepadanya. Dan pada yang demikian itu tipu daya dan penipuan. Dan akan datang uraian yang demikian dan syarat-syaratnya. Maka inilah tingkat-tingkat riya dan pangkat kedudukan segala jenis orang-orang yang berbuat riya. Dan semua mereka itu di bawah kutukan Allah. Dan di antara kesangatannya, ialah bahwa padanya itu campuran-campuran yang lebih tersembunyi dari merangkaknya semut, sebagaimana yang tersebut pada hadis, yang tergelincir padanya ulama-ulama yang terkemuka. Apalagi orang-orang abid yang bodoh dengan bahaya-bahaya jiwa dan tipuan-tipuan hati. Wallahu a'lam yang maha tahu. Penjelasan. Riya yang tersembunyi, yang lebih tersembunyi dari merangkaknya semut. Ketahuilah bahwa riya itu ada yang jelas dan ada yang tersembunyi. Maka yang jelas atau terang ialah yang menggerakkan kepada amal dan yang membawa kepadanya. Jikalau ia bermaksud pahala itu adalah yang paling jelas atau terang, dan yang tersembunyi daripadanya yang sedikit itu ialah yang tidak tersembunyi daripadanya yang sedikit itu. Ialah yang tidak membawanya kepada amal dengan semata-mata pahala tadi. Hanya yang sedikit itu meringankan amal yang digendakinya akan wajah Allah. Seperti orang yang membiasakan salat tahajud pada setiap malam, dan berat yang demikian kepadanya. Maka apabila menumpang padanya tamu, niscaya ia rajin dan ringan baginya mengerjakan tahajud. Dan ia tahu, jikalau tidak karena harapan akan pahala, niscaya ia tidak akan mengerjakan salat itu, karena semata-mata ria atau memperlihatkan kepada tamu. Dan yang lebih tersembunyi dari yang demikian itu ialah apa yang tidak membekas pada amal perbuatan. Dan tidak juga dengan memudahkan dan meringankan. Akan tetapi, bersamaan dengan yang demikian ada yang tersembunyi dalam hati. Dan manakala tidak membekas pada ajakan doa kepada amal perbuatan, niscaya tidak dapat dikenal selain dengan tanda-tanda. Dan tandanya yang paling jelas ialah bahwa ia gembira dengan dilihat manusia akan amal ketaatannya. Banyaklah hamba Allah yang ikhlas pada amalnya dan tidak beriktikad kepada riya. Bahkan ia benci dan menolak riya. Dan ia menyempurnakan amal seperti yang demikian. Akan tetapi, apabila dilihat manusia kepadanya, niscaya menggembirakan yang demikian dan menyenangkannya, dan mengentengkan yang demikian dari hatinya akan kesulitan ibadah. Kesukaan ini menunjukkan kepada riya yang tersembunyi. Dari riya itulah tersaringnya kegembiraan. Dan jikalau tidak berpaling hati kepada manusia, niscaya tidaklah lahir kegembiraannya ketika dilihat oleh manusia. Sesungguhnya riya itu tersembunyi dalam hati, sebagaimana tersembunyinya api dalam batu atau kalau kita dalam sakaratul. Maka dengan dilihat oleh makhluk, ia melahirkan kesan kesenangan dan kegembiraan. Kemudian apabila ia telah merasakan lezatnya kegembiraan dengan penglihatan manusia dan tidak ditantangnya yang demikian dengan kebencian, maka jadilah yang demikian itu makanan dan santapan bagi akar yang tersembunyi dari riya. Sehingga ia tergerak atas jiwanya sebagai gerakan tersembunyi. Lalu ia mengambil keputusan secara tersembunyi bahwa ia memberatkan bagi dirinya suatu sebab yang menonjol kepadanya. Dengan sindiran dan mengeluarkan perkataan secara sampingan, walaupun tidak membawa kepada terus terang. Kadang-kadang tersembunyi, lalu ia tidak mengajak kepada melahirkan dengan tutur kata, secara sindiran dan terus terang. Akan tetapi dengan sifat-sifat diri, seperti melahirkan kekurusan badan, kekuningan muka, kerendahan suara, kekeringan dua bibir, kekeringan keringat, bekas-bekas air mata, dan kesangatan mengantuk yang menunjukkan lamanya sholat tahajud. Yang lebih tersembunyi dari yang demikian ialah bahwa ia tersembunyi di mana ia tidak mengendaki dilihat orang. Dan tidak bergembira dengan menonjol ketaatannya. Akan tetapi bersama dengan yang demikian, apabila ia melihat manusia, niscaya ia menyukai untuk memulainya dengan salam. Dan menghadapinya dengan muka tersenyum dan penghormatan. Dan bahwa mereka memujinya dan bergembira menolong kepada segala keperluannya. Dan bahwa mereka bertoleransi dengan dia pada penjualan dan pembelian. Dan bahwa mereka meluaskan baginya pada tempat duduk. Maka jikalau ada orang yang terlanjur kepadanya, niscaya beratlah yang demikian pada hatinya. Dan ia dapati karenanya kejauhan hati pada dirinya. Seakan-akan ia mencari kehormatan serta amalan taat yang disembunyikannya, sedang ia tidak menonjolkan kepada yang demikian. Dan jikalau tidak telah terdahulu daripada amal taat itu, niscaya tidaklah ia merasa hatinya jauh akan keterlanjuran orang pada hak dirinya. Dan manakala tidak ada, wujud ibadah itu seperti tidak adanya pada setiap yang berhubungan dengan makhluk. Niscaya tidaklah ia sudah merasa puas dengan diketahui oleh Allah. Dan tidaklah ia terlepas dari campuran yang tersembunyi dari riya itu, lebih tersembunyi dari merangkaknya semut. Hadis ini diriwayatkan Ahmad dan At-Tabarani dari Abu Musa Al-As'ari. Setiap yang demikian itu hampir membinasakan pahala dan tidak selamat daripadanya selain orang-orang siddiq. Diriwayatkan dari Ali radhiyallahu an bahwa ia mengatakan bahwa Allah Azza wa Jalla berfirman kepada qori-qori pada hari kiamat. Apakah tidak dimurahkan kepadamu harga? Apakah tidak kamu memulai salam? Apakah tidak dilaksanakan hajat keperluanmu? Dan pada hadis, tiada pahala bagimu, sesungguhnya telah kamu terima dengan sempurna pahala-pahalamu. Hadis ini tidak diterangkan perawinya. Abdullah bin Al-Mubarak radhiyallahu anhu berkata, diriwayatkan dari Wahab bin Munabbin bahwa Wahab mengatakan, seorang laki-laki dari orang-orang yang mengembara berkata kepada sahabatnya, sesungguhnya kami telah berpisah dengan harta dan anak-anak karena takut durhaka. Maka kami takut bahwa telah masuk kedurhakaan kepada kami dalam urusan kami ini lebih banyak dari apa yang telah masuk kepada orang-orang yang berharta pada hartanya. Tiadalah seseorang dari kami apabila dijumpai menyukai dihormati, menyukai untuk dimurahkan karena kedudukan agamanya. Maka sampailah yang demikian itu kepada raja mereka. Lalu raja itu berkendaraan dalam suatu arahan manusia. Maka tiba-tiba tanah datar dan bukit telah penuh dengan manusia. Lalu pengembara tadi bertanya, apa ini? Lalu dijawab orang, raja ini telah menaungi engkau. Pengembara tersebut berkata kepada budak itu, bawakanlah kepadaku makanan. Maka budak tersebut membawakan kepadanya sayur-sayuran, minyak, dan hati kayu. Lalu ia isikan rahangnya dan memakannya dengan keras. Maka raja bertanya, mana temanmu? Lalu mereka menjawab, ini. Maka raja bertanya, bagaimana engkau? Pengembara itu menjawab, seperti orang lain. Pada lain riwayat, pengembara itu menjawab, baik. Lalu raja berkata, tidaklah pada orang ini kebaikan. Maka raja itu pergi daripadanya. Maka pengembara itu berkata, alhamdulillah, segala pujian bagi Allah yang memalingkan engkau daripadaku dan engkau yang mencela aku. Senantiasalah orang-orang yang ikhlas takut dari riya yang tersembunyi. Karena itulah mereka memperhatikan sungguh-sungguh mengenai tertipunya manusia dari amal-amal mereka yang baik. Mereka berusaha sungguh-sungguh menyembunyikannya lebih banyak dari apa yang diusahakan oleh manusia pada menyembunyikannya kejiannya. Semua itu karena mengharap untuk keikhlasan amal perbuatan mereka yang baik. Maka mereka akan dibalas oleh Allah pada hari kiamat dengan keikhlasannya di hadapan jamaah ramai dari makhluk. Karena mereka tahu bahwa Allah tiada menerimanya pada hari kiamat selain yang bersih atau yang asli tulen. Mereka tahu akan kesangatan hajat mereka dan keperluan mereka pada hari kiamat. Dan sesungguhnya itu adalah hari yang tiada bermanfaat harta dan anak. Dan tiada akan dibalasi bapak dari amalan anaknya. Dan orang-orang siddiq itu sibuk dengan dirinya masing-masing. Lalu masing-masing berkata, nafsi-nafsi atau sendiri-sendiri. Tidak memerlukan orang lain. Adalah mereka seperti pengunjung-pengunjung atau jubat Baitullah. Apabila mereka menghadap ke Makkah, maka mereka membawa bersama mereka masing-masing emas maghribi yang bersih atau tulen. Karena mereka tahu bahwa orang-orang yang berpunya di dusun-dusun Badui tidak laku pada mereka uang palsu dan uang buruk yang penuh tipuan. Dan keperluan sangat meminta di dusun Badui. Tiada tanah air tempat meminta tolong. Tiada teman yang akan dipegangi. Maka tiada yang melepaskannya selain uang yang bersih atau tulen. Maka demikianlah yang dipersaksikan oleh orang-orang yang berhati ikhlas pada hari kiamat. Dan bekal yang menjadi perbekalannya ialah takwa. Jadi, campuran riya yang tersembunyi itu banyak, tiada terhinggakan. Dan manakala ia mengetahui dari dirinya perbedaan antara dilihat kepada ibadahnya oleh manusia atau hewan, maka pada yang demikian itu suatu cabang dari riya. Karena manakala ia memutuskan kelobaan dari binatang ternak, niscaya ia tidak memperdulikannya. Adakah di depannya binatang-binatang ternak atau anak-anak yang masih menyusu atau tidak ada? Mereka melihat kepada gerak-geriknya atau tidak mereka lihat. Maka jikalau ia ikhlas, yang merasa puas dengan diketahui oleh Allah, niscaya ia memandang hina kepada hamba-hamba yang berakal itu sebagaimana ia memandang hina kepada anak-anak kecil dan orang-orang gila dari mereka. Dan ia tahu bahwa orang-orang yang berakal itu tiada akan sanggup memberi rezeki kepadanya. Tiada sanggup menentukan ajal, tambahan pahala dan kurang berkurangnya siksa. Sebagaimana tiada sanggup kepadanya oleh binatang-binatang ternak, anak-anak kecil dan orang-orang gila. Apabila ia tiada memperoleh yang demikian, maka padanya campuran yang tersembunyi. Akan tetapi, tidaklah tiap-tiap campuran itu membinasakan pahala dan merusakkan amal. Akan tetapi, padanya ada uraian. Maka kalau Anda berkata, tiada kami melihat seorang pun yang terlepas dari kegembiraan apabila diketahui orang ketaatannya, maka kegembiraan itu tercela semuanya atau sebagiannya terpuji dan sebagiannya tercela. Maka kami menjawab. Pertama, siapa kegembiraan itu tidaklah tercela. Akan tetapi, kegembiraan itu terbagi kepada terpuji dan tercela. Adapun kegembiraan yang terpuji, maka empat bagian. Pertama, bahwa adalah maksudnya menyembunyikan taat dan ikhlas karena Allah. Akan tetapi tatkala dilihat oleh makhluk, niscaya ia tahu bahwa Allah yang memperlihatkannya kepada mereka. Allah melahirkan keelokan dari hal ihwanya. Lalu ia mengambil dalil dengan yang demikian atas kebaguan kebagusan ciptaan Allah baginya, pandangan Allah kepadanya, dan kasih sayang Allah dengan dia. Ia menutupkan taat dan maksiat. Kemudian Allah menutup maksiat kepadanya dan melahirkan taat. Dan tiadalah kasih sayang yang lebih besar daripada tertutupnya kekejian dan terbukanya keelokan. Maka adalah kegembiraan dengan keelokan pandangan Allah baginya, tidak dengan pujian manusia, dan tegaknya kedudukan pada hati manusia. Allah Ta'ala berfirman, Qul bifadlillahi wa birrahmatihi wa bidzalika falyafrahu. Artinya, katakan dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Surat Yunus ayat 58. Seolah-olah telah menampak baginya bahwa dia pada sisi Allah diterima, lalu ia bergembira dengan yang demikian. Kedua, bahwa ia mengambil dalil dengan dilahirkan Allah keelokan dan ditutupnya keburukan padanya di dunia, bahwa demikian juga akan diperbuatnya di akhirat. Karena Rasulullah SAW bersabda, Allah tidak menutup dosa pada seorang hambanya di dunia, melainkan ditutupnya pula dosa itu di akhirat. Diriwayatkan Muslim dari Abi Hurairah. Maka adalah yang pertama itu kegembiraan dengan penerimaan pada masa sekarang tanpa memperlihatkan pada masa yang akan datang. Dan ini adalah penolehan atau perhatian kepada masa yang akan datang. Ketiga, bahwa ia menyangka kegemaran orang-orang yang melihat kepada mengikuti padanya taat, lalu berlipat ganda dengan demikian pahalanya. Maka baginya pahala terang atau a'laniyah dengan apa yang dilahirkan pada penghabisan, dan pahala rahasia atau siri dengan apa yang dimaksudkannya pada permulaan. Dan barang siapa mengikutinya pada taat, maka baginya seperti pahala amal orang-orang yang mengikutinya tanpa ada kurang sesuatu dari pahala mereka. Dan mengharap terjadinya yang demikian itu pantas menjadi sebabnya gembira. Karena sesungguhnya lahir khayalan laba itu enak atau lezat dan sudah pasti mengharuskan kegembiraan. Keempat, bahwa ia dipuji oleh orang-orang yang melihat ketaatannya, lalu ia bersukacita dengan ketaatan mereka kepada Allah, pada pemujian mereka dan kecintaan mereka bagi orang yang berbuat taat, dan dengan kecenderungan hati mereka kepada ketaatan. Karena ada di antara orang yang beriman, orang yang melihat orang yang taat lalu dimakinya dan dihasutnya, atau dicelanya dan dipermain-mainkannya, atau dikaitkannya karena ria dan tidak dipujinya. Maka ini adalah sukacita dengan bagusnya iman hamba-hamba Allah. Dan tanda keikhlasan pada yang semasa ini ialah bahwa adanya sukacita dengan pujian mereka kepada orang lain seperti sukacitanya pujian. Adapun yang tercela, yaitu yang kelima, ialah bahwa adanya sukacitanya itu karena tegak kedudukannya pada hati manusia, sehingga mereka memujinya dan membesarkannya, dan mereka bangun menunaikan segala hajat keperluannya, dan menghadapinya dengan pemuliaan pada waktu timbulnya, dan waktu timbulnya, dan waktu datangnya. Maka ini adalah makruh. Wallahu ta'ala a'lam. Allah yang Maha Tahu. penjelasan. Apa yang membinasakan amal dari riya yang tersembunyi dan yang terang, dan apa yang tidak membinasakan. Maka kami katakan mengenai ini, apabila hamba itu mengingatkan ibadahnya di atas keikhlasan, kemudian datang kepadanya yang datang dari riya, maka tidak terlepas ada kalanya bahwa ia menolak atas yang demikian sesudah selesainya dari amal atau sebelum selesai. Maka jikalau datang sesudah selesai, kegembiraan yang semata-mata lahir tanpa dilahirkan, maka ini tidak merusakkan amal. Karena amal itu telah sempurna di atas sifat ikhlas yang selamat dari keriaan. Maka apa yang datang sesudahnya, kita mengharap bahwa tiada akan terlipat kepadanya bekasnya. Lebih-lebih lagi, apabila ia tiada memberatkan dirinya untuk melahirkannya dan memperkatakannya, dan ia tidak berangan-angan melahirkannya dan menyebutkannya, akan tetapi telah bersesuaian lahirnya dengan dilahirkan oleh Allah. Dan tidak ada daripadanya selain apa yang masuk pada hatinya dari kegembiraan dan perasaan senang. Ya, kalau telah sempurna amal di atas keikhlasan tanpa ikatan riya, akan tetapi lahir baginya kemudian keinginan pada melahirkannya, lalu ia berbicara tentang amal itu dan dilahirkannya, maka ini ditakutkan. Pada asar dan akhbar atau hadis, ada yang menunjukkan bahwa yang demikian itu membinasakan amal. Telah diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud bahwa ia mendengar seorang laki-laki berkata, "Aku telah membaca kemarin surat Al-Baqarah." Lalu Ibnu Mas'ud menjawab, "Itulah keuntungan dari surat Al-Baqarah itu." Diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda kepada seorang laki-laki yang berkata kepadanya, "Aku puasa sepanjang masa, wahai Rasulullah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, "Kamu tidak berpuasa dan tidak berbuka." Diriwayatkan Muslim dari Abi Qatadah. Setengah mereka atau kaum sufi berkata, "Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda demikian karena orang itu melahirkannya." Dan ada yang mengatakan bahwa itu suatu isyarat kepada makruhnya berpuasa sepanjang masa. Dan bagaimana adanya? Maka mungkin adanya yang demikian itu dari Rasulullah SAW dan dari Ibnu Mas'ud karena mengambil dalil bahwa hatinya dari ibadah itu tiada terlepas dari ikatan riya dan maksudnya bagi riya. Karena telah lahir kepadanya pembicaraan dengan riya itu. Karena jauhlah bahwa ada yang datang sesudah amal itu yang membatalkan pahala amal. Bahkan yang lebih sesuai dengan kias atau analogi dikatakan bahwa ia diberi pahala di atas amalnya yang telah lalu dan disiksa di atas keriaannya pada mentaati Allah sesudah selesai dari ketaatan itu. Sebaliknya, jikalau berubah ikatan kepada riya sebelum selesai dari sholat, maka yang demikian itu kadang-kadang membatalkan sholat dan membinasakan amal. Adapun apabila datang sesuatu yang datang dari riya sebelum selesai dari sholat, umpamanya, dan ia telah mengingkatkan hatinya di atas keikhlasan, akan tetapi telah datang di tengahnya yang datang dari riya, maka tidak terlepas. Adakalanya yang demikian itu semata-mata kegembiraan yang tiada membekas pada amal. Dan adakalanya ada ia riya yang membangkitkan kepada amal. Maka jikalau riya itu membangkitkan kepada amal dan ia menyudahkan ibadahnya dengan riya tadi, niscaya binasalah pahalanya.